بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عليل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه في مجده بذاته وهو دان بعلمه من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال المؤلف رحمه الله: ومنها العيدان العيدين العيدان، فيستحب أن يتصل لهما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، وكان عمر وعلي يفعلانه وكذا ابن عمر، ولأنه أمر يجتمع له الناس فيستحب أن يغتسل له. ولأنه أمر يجتمع له الناس فيستحب أن يغتسل له قياسا على الجمعة، ويجوز بعد الفجر بلا خلاف وقبله على الراجح، ويختص بنصف الآخر بنصف الآخر على الراجح، وقيل يجوز في جميع الليل. يا أفضل أنتم كتكن وقيل يجوز وقيل وقيل يجوز في جميع الليل. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ومنها يأتي من إيش؟ ومن أمور الغسل المسنون، إيه المسنون الأغسال، أو ومن الأغسال المسنونة. Di antara mandi-mandi yang dianjurkan adalah Al-Aidan, dua hari Aid. Kalau tadi Jumatan sudah, sekarang dua Aid. Fa yustahabbu an yaghtasila lahuma. Bisa juga an yaghtasila lahuma. Maka dianjurkan untuk mandi demi kedua hari Aid tersebut. Liqaul Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yawm al-fitri wa yawm al-adha. Jelas itu insyaallah. Dalilnya jelas insyaallah. Ya. Taib itu dalil secara naqlinya. Ya, dalil secara naqlinya. Kemudian ada athar wa kana Umar wa Ali radhiyallahu anhuma yaf'alanihi. Wa kadza Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi sebagian sahabat pun melakukannya. Tapi itu dalil secara athar, secara naql namanya. Dia dalil naqli dari hadis dan juga athar sahabat. Kemudian disebutkan di sini ada dalil aqli. Li'annahu amrun yajtami'u lahu an-nasu. Karena dia adalah apa? Amrun yajtami'u lahu an-nas. Perkara yang manusia pada berkumpul demi perkara tersebut, yaitu apa? Aid, ya kan? Fayustahabbu an yughtasalalah, atau an yughtasalalah bisa. Maka dianjurkan untuk mandi demi itu. Qiyasan alal jumu'ah. Sebagai qiyasan untuk apa? Jumu'ah. Sampai sini dulu, ikhwan. Tadi ada dalil naqli dan ada dalil aqli. Nah, dalil aqli itu mabniyun 'alal qiyas tadi. Terbangun di atas qiyas. Dan qiyas ini bisa menjadi dalil aqli dari segi ilhaqul asli bil far', yaitu mempertemukan antara dalil asal dengan kasus cabang ini. Taib, dalil asalnya apa? Dalil asalnya adalah Nabi SAW menganjurkan sholat Jumat, ya. Itu dari asal. Faranya apa? Faranya kasus mandi Aidain, salat Aid, mandi Aid, mandi hari raya, itu faranya. Nah, kemudian illatnya apa? Sebab disyariatkannya mandi Jumat itu apa? Sebabnya adalah amrun yajtami'un naslah. Ngerti? Sebabnya dua-duanya ini sama-sama suatu perkara yang orang-orang berkumpul demi perkara tersebut. Ngerti enggak, ikhwan? Sehingga ya, paham enggak sampai sini, ikhwan? Baik, ana ulang dari awal. Idul Adha dan Idul Fitri itu ibadah bukan? Baik. Ya. Kemudian kita lihat, bolehkah mandi di hari tersebut? Apa atau malah sunnah? Sunnah. Dalilnya apa? Dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli berarti berupa dalil yang dinukil dari Al-Qur'an atau sunnah atau apa? Athar atau apa? Maka dalil naqlinya ada dalam riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW mandi di hari Fitr dan hari Adha. Jelas ini? Ya, ini sebenarnya sudah cukup. Cuma anda pengen antum lebih terdidik lagi dalam masalah usul fiqih. Oke, sampai situ paham. Udah, itu udah jelas. Cukup dari itu sebenarnya udah jelas. Antum menaburkan ini kepada umat. Nabi SAW dulu mandi hari Id. Ya. Itu udah menjadi dalil khalas. Selesai. Ya. Begitu. Tapi di sini kan disebutkan kemudian dalil akli, wali annahu, dan disebabkan itu adalah perkara yang orang-orang pada berkumpul demi itu. Maka dianjurkan untuk mandi. Ini berarti kan qiyas. Mengqiyaskan amalan mandi Jumat dengan amalan mandi di hari Id. Dan dalam qiyas itu rukunnya adalah apa? Asal, fara' dan juga illat. Ya. Illat yang mengikat. Asal yaitu hukum, kasus asalnya adalah mandi Jumat. Dengan dalil-dalil tentang mandi Jumat. Fara' mandi dua hari raya. Fara' itu cabang. Kemudian illat. Illat itu sebab mengapa mandi Jumat. Kenapa mandi Jumat, ikhwan? Ya ada dalil, betul. Tapi sebab secara akli apa? Karena Jumatan itu tempat apa, momentum berkumpulnya orang-orang. Orang-orang berkumpul demi Jumatan. Nah, salat Id, orang-orang berkumpul demi salat Id. Maka di sini illatnya sama. Maka rukun keempatnya harus ada, yaitu empat apa, hukum. Maka hukumnya harus sama antara Jumatan, mandi Jumatan dengan mandi hari raya. Ngerti enggak? Mandi Jumatan hukumnya apa? Sunnah menurut jumhur. Maka kalau dikiaskan kepada untuk mandi salat Id, maka berarti mandi salat itu hukumnya apa? Sunnah. Antum mengerti di sini pelajaran kias? Kias. Kias itu rukunnya empat. Asal, fara', illat dan hukum. Harus ada empat itu. Dan harus matching itu. Hukumnya matching, ilatnya matching. Antara asal dan fara'. Asal itu berarti kasus yang memang ada dalilnya asalnya. Kemudian fara' itu kasus yang mau dikiaskan dengannya. Anda kasih contoh lain. Anda kasih contoh lain yang bukan masalah agama. Bukan masalah agama. Misal ada orang solo ngapak Kebumen, Kalimantan, Sunda, Kalisari, ya. Anung Mayoran itu. Bapak. Ibu. Ibu Jogja. Oh, Jawa juga. Taib, ada orang Solo. Si Pardi orang Solo. Lembut orangnya. Oke. Okay? Ya, kemudian antum kenalan lagi sama orang Solo lainnya. Ya. Orang Solo lainnya yaitu si siapa orang Solo? Sukamdi, ya. Jadi ada Pardi, ada Sukamdi. Nah, antum ketika berkenalan dengan Sukamdi, antum dari mana Sukamdi? Aku dari Solo, Mas. Ya. Antum mengenal Pardi itu sebagai orang Solo yang dikenal apa? Ramah, halus. Orang Solo halus-halus orang. Iya, orang Jogja juga. Ya. Maka antum berusaha mengkiaskan Sukamdi ke Pardi. Pertanyaan Anas. Paham sini? Paham kronologinya? Jadi Pardi itu udah ada, image Pardi itu udah ada sebelumnya. Karena antum udah kenal lebih lama. Sekarang antum kenal sama Sukamdi. Maka kemudian antum memengkiaskan Sukamdi ke Pardi. Maka antum katakan di sini apa? Yang asal yang mana, yang far' yang mana? Yang asal yang siapa? Masih belum kena? Yang asli siapa? Pardi yang awal. Yang menjadi far' cabangnya siapa nih? Sukamdi. Ya. Ilatnya di sini apa? Antara kesamaan antara mereka. Ilatnya orang Solo, dan orang Solo itu apa? Halus-halus. Maka hukumnya adalah antum menghukumi Sukamdi itu orangnya halus. Ngerti? Ana ulang sekali lagi. Antum Sukabumi ya, Reksi ya? Kuningan. Kok Kuningan agak kasar ya sunanya? Ciamis. Tasik halus enggak? Halusan. Sama Sukabumi sama halus enggak? Enggak, Sukabumi ya halus. Halus. Halus. Beneran. Anda ini ya, anggap Sukabumi sama ini sama sama lah. Taib. Anda kenal Reksi lebih dulu pada antum. Taib, antum nanti dulu. Reksi anda kenal. Reksi halus orangnya ya, suka angkat barbel gitu kan. Iya. buat ngangkat sarung anda itu lumayan bisa. Masya Allah. Ya. Nah, anda image anda Reksi ini orang Sunda bahasanya halus gitu kan. Ya, Taib. Kemudian kemudian suatu saat anda kenal dengan Rifki. Waktu itu kita ketemu di Masjid Jauh kan. Anda anterin antum ya dari Masjid Jauh ke Safia nih. Mana coba ongkosnya? Sampai sekarang belum bayar dia. Udah setahunan padahal. Taib. Anda tanya antum dari mana, akhi? Nama antum siapa? Nama siapa? Rifki. Dari mana? Tasik. Oh, Sunda ya? Sunda. Taib. Ketika Sunda, berarti di sini anak-anak langsung terimajikan di benak anda apa? Reksi. Reksi menjadi asal atau farak sini? Asal. Faraknya dia. Kesamaannya apa? Sunda, ya kan? Dan Sunda imajinya itu bahasanya halus, enak gitu. Kecuali Sundanya ikin, ya. Maka kemudian anda bilang Reksi, berarti anda menghukumi kemudian. Antum Rifki pasti antum orangnya ramah ya, halus ya. Kok tahu saat kita? Ya, karena antum sama seperti Reksi. Apalagi hurufnya R, dua-duanya R, Reksi Rifki ya. Nah, maka antum sama. Nah, ini berarti mengkiaskan Rifki ke Reksi, kepada Reksi dengan ilat yaitu sama-sama Sunda. Maka begitu, itu seperti itu. Maka Reksi ini seperti mandi Jumatan. Antum mandi salat Id. Iya. Alwi mandi junub. Iya. Gitu ya. Sampai sini paham. Qiyasan 'alal Jumu'ah wa yajuzu ba'dal fajri bila khilaf, dan boleh antum mandi Id setelah fajar. Taib, kalau setelah fajar berarti boleh antum setelah ada azan subuh. Azan subuh di hari Id tersebut, sebelum sholat subuh antum mandi Id bisa. Wa qablahu 'ala rajih, dan boleh pula sebelum fajar menurut pendapat yang rajih. Ini berbeda dengan Jumatan kalau soal waktunya. Ya, berbeda dengan Jumatan. Wa yakhtassu bin nisfil akhiri 'ala ar-rajih, dan dikhususkan pembolehan di malam hari untuk mandi Id itu di setengah malam terakhir. Ngerti enggak? Ngerti enggak di setengah malam terakhir? Berarti mulai jam 11.30-an ya antum bisa mandi salat Id, mandi untuk Id menurut pendapat yang rajih di madzhab Syafi'i. Kalau antum bangun salat Id, tapi biasanya pikir rata-rata orang bangun untuk hari Id biasanya pas subuh ya. Beda sama Ramadan karena enggak ada sahur kan. Jadi kalau ternyata antum ini mau salat Id di tempat yang agak jauh. Ya. Berarti antum harus siap-siap kan. Apalagi subuhnya sekarang jam berapa gitu kan ya? Jam 4.30. So, anggap aja nih besok Id nih ya. Subuh jam 4.30 enggak salah, ha? Ya, sekitar itu ya. Nah, terus ya, kan berarti kan soal subuhnya sampai jam berapa? Kemudian di lapangan jam 6:30 harus ini. Nah, antum jadi khatib. Khatib salat Id, masyaallah. Nah, kalau antum mandinya setelah salat subuh itu mepet. Maka alternatif di madhab Syafi'i boleh antum mandi sebelum waktu subuh. Jam 3 antum mandi boleh? Boleh. Mandi salat Id. Ya, mandi untuk salat berga salat Id di hari Id. Mandi antum kemudian salat subuh. Setelah itu salat subuh antum berangkat ke lokasi apa? Misal antum di mana antum Id-nya? Ternyata antum dipesan atau diundang untuk di daerah Jonggol. Di hutannya. Ya. Di hutannya siapa yang mau salat di situ? Ya adalah warga situ gitu loh, pedalaman ya. Kan Jonggol kan pedalaman ada kan ya. Nah di sana terus ya udah. Begitu. Butuh waktu berapa ke Jonggol kira-kira ikhwan? 1 jam sampai. Ada yang pernah ke Jonggol? 1 jam setengah malah. Ayo. Makanya harus dari awal gitu. Jadi jam 5 berangkat. Maka antum boleh jam 3. Tapi kalau Jumatan enggak Jumatan yang lebih tepat bukan sebelum malam belum ya. Makanya dikatakan di sini wa fi wajhin syadzin munkar qabla al-fajri. Ya enggak. Sebelum fajar enggak, Jumatan enggak, Jumatan setelah fajar. Wa qila yajuzu fi jami'il lail. Ada yang mengatakan bahwa saya boleh di seluruh malam, yaitu antum habis salat Isya mandi untuk salat Id, tapi itu kurang tepat ya. Fadhol, iqra. Ahsanallahu ilaikum ya ustaz. Wa minha al-istisqa fa yustahabbu an yaghtasila lahu li ajli qat'il rawa'ih li'annahu mahallun yashra'u fihi al-ijtima'u yushra'u fihi al-ijtima'u yeah. Fa ashbah al-jum'ah. Wa minha di antara al-ghusl al-musnunah al-istisqa. Ya, istisqa apa? Berarti salat istisqa, minta hujan. Fa yustahabbu an yughtasala lahu li ajli qat'i rawa'ih. Dianjurkan untuk mandi untuk istisqa demi menghilangkan apa? Rawa'ih. Jama' dari raihah, bau-bau badan. Baik, tapi itu bukan ilatnya, ikhwan. Bukan ilat pengkiasan, bukan. Ilatnya apa? Li'annahu mahallun yusra'u fihi al-ijtima'. Ah, ini sini. Ya, karena istisqa merupakan momentum yang disyariatkan untuk berkumpul, ya enggak? Makanya salat istisqa itu bareng-bareng sunahnya. Maka ketika bareng-bareng maka dianjurkan untuk antum apa? Mandi. Ya, ini ketika ilat tersebut dijadikan sebagai pengikat kiasan. Begitu. Ya. Dalil khusus tidak ada. Nah, ini yang tadi kita katakan di masalah Arba'in An-Nawawiyah masuk ke dalam qaidah ammah. Ngerti enggak? Tadi kan Arba'in An-Nawawiyah kita bahas tentang bid'ah kan ya? Yaitu kalau misalnya enggak selaras dengan dalil syar'i atau kaidah umum, maka itu bid'ah. Taib, mandi untuk istisqa bid'ah enggak gitu loh? Tidak, karena sesuai dengan dalil umum atau dengan kaidah amah. Dengan dalil apa? Bukan dalil umum, dalil syar'i. Dalilnya apa? Mandi Jumatan. Kaidah umumnya apa? Kaidah kiasan. Ngerti situ? Dan apakah ada kaidah umum lainnya yang bertabrakan dengan itu? Tidak. Karena di sini insyaallah bukan masalah tauqifiyah untuk masalah mandi ini. Dia masalah yang memang ilatnya kena. Jadi dia ilatnya musyarakah gitu semua. Ya. Bahkan kalaupun misal antum berkumpul dengan orang-orang, mau ke sini nih, nih. Ya ke sini. Ada tanya antum ya, kawan. Yang kelihatan sudah mandi cuma reksi doang. Antum mandi enggak tadi? Ah, kelihatan mandi dia. Iya. Sisanya itu asbak semua gitu. Iya. Antum udah mandi belum? Kok enggak kelihatan? Antum? Hah? Hah? Oh, ikin jadi tanya ikin. Antum? Udah. Oh iya. Kalau kemarin itu muttafaqun alaih, semuanya itu semua. Antum? Iya. Reaksi paling seger daripada semuanya, masya Allah. Beliau memang niatan. Enggak tahu tadi malam ada apa dengan dia atau enggak tahu. Dan enggak tahu itu mandinya mandi wajib atau sunnah gitu. Ya. Kalau ternyata mandi wajib, ada dalilnya. Mandi sunnah juga ada dalilnya. Dalilnya dia mengkiaskan apa? Mengkiaskan seperti mandi Jumatan, karena ini kan kita ngumpul. Jadi supaya bersih ya, supaya enak ya. Itu makanya dalam mazhab Syafi'i juga dilebarkan masalah mandi sunnah itu ketika apapun perkumpulan antar kaum muslimin maka dianjurkan untuk mandi. Dan itu dapat pahala kalau memang niatannya untuk niatan hal ini dapat pahala. Maka ketika kemana pun antum pergi seminar ya atau apapun ketika mau pergi itu ke kajian ya itu dianjurkan mandi. Tapi dia bukan penganjuran yang memang ada nas khusus untuk itu. Dia masuk ke dalil syar'i dengan kaedah kiasan dan tidak ada kaedah lain yang bertabrakan dengannya. Bahkan Islam itu kan kaedah umum dalam Islam soal kebersihan itu sangat dianjurkan ya begitu. Tapi sejujurnya anda juga belum mandi kok, jadi tenang aja. Ya, antum udah mandi? Kok lebih segera anda kayaknya? Ya, taib, istamir sedikit lagi insyaallah. أحسن الله إليكم ومنها الكسوف والخسوف ويقال فيهما كسوف وخسوف إذا ذهب ضوء الشمس والقمر وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر قاله الجوهري ما أنه قال إن الكسوف والخسوف يطلق عليهما معا استمر والسنة أن يغتسل لهما لأنهما صلاة يشرع الاجتماع لها فيستحب الاتصال كالجمعة كالجمعة ومنها الكسوف والخسوف كسوف itu biasanya untuk yang kusuf biasanya untuk yang syams khusuf yang qamar seperti itu sepertinya ya tapi dikatakan juga bahwa saya kusuf maupun khusuf sama aja. Yang penting gerhana, kusuf atau khusuf baik syams atau qamar. Ala kulli hal. Kita ibrahnya di sini aswas sunnatu an yughtasalu lahumā. An yughtasila bisa yughtasalu bisa. Sunnahnya dimandikan untuk keduanya, mandi untuk keduanya. Li'annahumā ṣalātun yushra'u lijtimā'u lahumā. Karena kedua salat ini adalah salat yang dianjurkan berkumpul dengannya. Maka dianjurkan mandi seperti Jumu'ah. Ya, begitu. Ini masuk ke dalam apa tadi? Dalil Jumu'at, dalil mandi Jumu'at, dan masuk ke dalam kaidah-kaidah umum tentang kebersihan. Ya, agar tidak menyakiti hidung orang lain, penciuman orang lain. Ya, begitu ya, ikhwan. Ya, insyaallah di sini ada ibrahnya insyaallah. Antum dapat pelajaran tentang kias dan antum dapat praktik dari kias itu sendiri. Ya, matching dengan apa? Arba'in Nawawi tadi. Jadi ketika suatu perkara ada dalil syar'inya khusus atau umum, dan ada kaidah atau ada kaidah ammah, kaidah umum dalam agama ini, maka itu insyaallah adalah sesuatu yang masyru' disyariatkan, ya. Baik, ada soal di sini? Ah. Kalau seandainya dalam suatu organisasi, ya, itu karena ada kas itu tabungan, dan dari tabungan itu dipinjamkan. Terus mandi dengan tabungan itu? Bukan. Ini apa nih kok itu tabungan? Anak kira mau ngomongin mandi, mandi apa? Ya. Ya, tabungan. Tabungan terus dipinjamkan ke orang. Orangnya siapa orangnya yang pinjam? Anggota atau? Anggota. Tapi nanti kalau mengembalikan itu dia lebih sedikit. Kalau mengembalikan apa mengembalikan? Iya. Kayak bunga, tapi bunga itu untuk pengelas. Iya gitu. Buat. Untuk apa? Ya. Pertama dia ini kan ATU-nya atau apa namanya? Pemegang kas, ya. Memang di sini boleh enggak para nasabah atau member itu membolehkan enggak meminjamkan member lain, member dengan uang kas itu boleh atau enggak? Gitu loh. Paham enggak maksudnya? Orang di luar anggota itu. Hah? Orang di luar anggota. Ya, jadi misalnya nih, ini kan misalnya ini, oh, ini kan ini semua nih kajian subuh ini kita punya kas, ya, antum urunan masing-masing 50.000 per bulan, ya, kasnya banyak lah sekarang duitnya hampir sekian juta. Taib reaksi lagi pengen nikah, ya, nah dia butuh uang sekian juta, minjem sama ana sebagai pengelola atau apa namanya yang ana yang punya, yang megang dananya. Itu enggak boleh anak kucurkan ke dia sebelum memang disepakati boleh apa? Untuk dipinjamkan. Itu dulu, step itu dulu. Nah, boleh enggak sekarang? Boleh, baik, sekarang. Pinjamkan koreksi 5 juta. Dengan adanya persyaratan ya, tambahkanlah jangan bunga lah, itu kan riba enggak bagus. 5 juta 500 balikin. 500-nya itu buat kemaslahatan kaum muslimin. Fakir miskin dan seterusnya, ya gitu ya, ya itu. Itu bukan riba, tapi itu riba, ya gitu. Iya, iya. Walaupun kemaslahatan kaum muslimin. Dan itu asalnya riba di zaman Arab dulu jahiliyah, ya untuk itu, untuk kemaslahatan orang-orang. Jadi jangan antum kira dulu orang-orang Arab itu mereka melakukan riba. Ya, judi dan semisal itu mereka enggak setiap hari mereka judi, enggak. Jadi justru mereka melakukan itu ketika apa? Ketika di musim-musim panceklik dan kesulitannya orang-orang. Mereka pun berjudi, ini judi konteksnya, ya. Judi, ya. Nah, kemudian hasil dari keuntungan judi itu dinafkahkan buat orang-orang fakir miskin, itu dulu kayak gitu. Jadi bukan mereka hobi judinya, mereka judi ketika memang orang banyak membutuhkan, mereka berjudi kemudian akhirnya keuntungannya dikasih ke fakir miskin. Aslinya begitu. Nah sekarang kalau memang tujuannya supaya untuk kaum muslimin itu jangan pakai lewat acara pinjaman, nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Ini termasuk riba juga. Tapi dipoles dengan dalih apa? Untuk kaum muslimin. Ya, enggak. Nah, seperti ini tetap enggak boleh. Berarti pengelolaannya juga tepat dosa. Dapat dosa. Dosa pengelolaannya. Walaupun itu kas masjid. Dan kas masjid lebih enggak boleh lagi. Karena kas masjid bukan buat peminjaman. Dia alokasinya itu memang diniatkan orang-orang untuk maslahat masjid, bukan maslahat peminjaman. Nasabah tertentu enggak boleh, ya, enggak boleh begitu. Termasuk juga bahkan orang DKM-nya jangan pakai kas masjid. Iya, tapi kan nanti insya Allah dibayar dan kas masjid masih banyak, jangan, karena niatan orang-orang bukan buat membantu peminjaman ini, jangan, begitu, ya, begitu. Beda kalau misalnya Anda dapat kucuran dana rutin tiap bulan 3 juta dari muhsinin untuk pengajian Anda. Dan Anda tanya, Pak, ini buat apa aja nih? Antum silakan start bebas buat apa aja. Ya. Maka kemudian Anda jadikan ini udah ada pinjaman buat muhsin. Muhsin. Antum kan kelihatan butuh banget, setiap hari kelihatan butuh sama uang. Ini Anda pinjemin antum 100 ribu. Boleh. Boleh, karena beliau talib di sini. Karena konteksnya kan apa, maslahatullah boleh ilmu. Ya, Anda pinjemin boleh, Anda kasih lebih bagus lagi gitu. Tapi Anda enggak mau, Anda pinjemin aja 100 ribu. Ustaz, Anda nanti bayar 150 ribu ya. Jangan, itu riba. Antum bayar aja 100 ribu pertama, habis itu bayar 50 ribu. Sama aja ini mah di Bani Israil ini jangan-jangan ya. Ya begitu. Ya. Baik. Ada lagi? Cukup insyaallah. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.